sangka madu yang tak bikin rupa jih racunmu bisa. Kau tega cintaku kau peayur, kau susun syair pujangga. Rindu wajahmu sabe dalam ingatan, pilu cuma segenggam harapan. Kusangka madu yang tak bikin rupa jih racunmu bisa. Sangka madu yang tak bikin rupa jih racunmu bisa. Sangka madu yang tak bikin rupa jih racunmu bisa. Kau tega cintaku kau peayun, kau susun syair pujangga. Sangka madu yang tak bikin rupa jih racun.